Selalu ku ingat senyummu di setiap hari-hariku. Cerita kita berdua, oh tak bisa ku lupa. Dalamnya hati manusia penuh misteri, kadang tak bisa dimengerti. Selamanya kau ada, hiasi mimpiku. Pejamkan mata ini, ku rasakan sentuh. Lupakanmu semakin ku tak bisa.